بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa as-subuh fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Di riwayat Imam Ahmad, hadis yang sama dengan riwayat sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hanya saja ada tambahan. Lafadznya begini tambahannya, kecuali maghrib, karena itu witirnya nahar, witirnya siang, diakhiri dengan maghrib, ganjil 3 rakaat, dan juga kecuali subuh, karena di subuh dipanjangkan padanya qiraah, bacaan ayat-ayat Quran. Hadis ini dibawakan oleh Hafidz untuk menjelaskan bahwa dua salat ini terkecualikan dari qasar, karena yang lalu hadis terkait qasar dalam safar. Maka Rasul katakan kecuali maghrib. Maghrib tidak ada di qasar. Tetap 3 rakaat. Begitu pula subuh, tidak dikosor, tetap 2 rakaat. Karena subuh sebagai gantinya bacaan diperpanjang, diperbanyak sampai dengan 100 ayat di dalam sunnah di sholat subuh. Dengan demikian dua sholat ini tidak berubah, baik kamu kerjakan di kala mukim ataupun kamu kerjakan di kala safar. Di dalam hadis salat maghrib Rasul katakan witrun nahar. Disebut demikian untuk membedakan dari witrul lail, karena ada dua, ada malam, ya tentunya ada siang. Yang malam qiyamul lail atau tahajud diakhiri dengan witir. Witirnya itu witrul lail, witir di malam hari. Sementara ini maghrib, dia juga witir ganjil 3 rakaat. Hanya saja agar beda dengan witir malam ini, Rasul katakan itu witrun nahar, witirnya siang, agar terbedakan dengan witir dari tahajud. Al-Muhim itu terkecualikan. Begitu pula subuh terkecualikan dari qasar karena diperpanjang bacaan padanya. Artinya kalau zuhur, asar, isya yang semula 2 rakaat di safar maupun hador, kemudian di kala hador belakangan ditambah 2 rakaat, sehingga duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, ditambah 2 rakaat padanya di hador, di mukim. Nah, subuh tidak ditambah 2 rakaat, tetapi yang ditambah adalah bacaannya. Bacaannya yang diperpanjang sehingga lama pelaksanaan sholat subuh walaupun dia hanya 2 rakaat. Nah, di makna hadis ini Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, asfiru bisubh. Asfiru. Asfiru anjuran untuk memasuki atau sampai ke waktu isfar. Waktu isfar itu waktu pertama langit itu pecah. Pecah dari gelapnya. Makna hadis, kalau kamu sholat subuh, panjangkan sampai kamu memasuki waktu isfar. Ketika subuh, kan gelap. Kalau kita di pedesaan misalnya gak ada lampu, gelap, gak bisa ngeliat apa-apa. Sampai mendekati waktu isfar, awal-awal langit itu mulai terang, mulai pecah merah ini, mulailah terlihat pohon ini, alam. Al-Muhim itu isfar. Artinya panjangkan sholatmu sampai masuki waktu itu. Lamakan sholat subuhmu, diperpanjang bacaan padanya. Panjangnya bacaan itu ganti dari 2 rakaat. Memang subuh gak ditambah 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Tidak seperti duhur, asar, isya, tetapi bacaannya yang diperpanjang. Dengan demikian, qasar hanya ada pada sholat rubaiyah yang 4 rakaat, duhur dikosor jadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, begitu pula isya dikosor jadi 2 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar wa yutim wa yusum wa yuftir. Rawahu Ad-Darqutni wa rawatuhu thiqat illa annahu ma'lul wal mahfud an Aisyah min fi'liha wa qalat innahu la yashukku alayya. Akhrajahu al-Baihaqi. Aisyah umul mu'minin, istri Rasul radhiyallahu anha, berkata bahwa Nabi qasar dalam safar dan juga itmam. Itmam sholat tamam 4 rakaat. Nah, dalam safar pula beliau puasa, tapi juga terkadang beliau berbuka, yakni enggak puasa. Diriwayatkan oleh Daruqutni, perawi-perawinya thiqah, kuat, terpercaya, akan tetapi hadis ini ma'lul. Ma'lul artinya ada illahnya. Illah itu bahasa hadis atau ulama hadis, penyakit, penyakit yang ada pada hadis. Hadis layaknya manusia seperti kita, ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sehat ya yang sahih maksudnya, gak ada problemnya. Yang sakit ini disebut ma'lul. Kenapa disebut illah atau ma'lul? Karena penyakitnya terselubung. Penyakit yang tersamarkan. Makanya zahirnya yang tampak sekilas hadis itu sahih. Tapi ternyata ketika diteliti lebih dalam, berpenyakit. Sama kayak manusia. Kadang kamu ngelihat orang, kalau ditanya, menurutmu orang ini apa? Sehat masya Allah, bugar masya Allah, tegak jalannya. Ya kamu yang gak ngerti, kita yang gak paham. Coba kalau itu dokter, setelah diperiksa di laboratorium, diperiksa pakai alat ini itu, ketahuan ternyata orang ini ada jantungnya koroner, ternyata orang ini punya diabetes, ternyata orang ini ketahuan. Penyakit-penyakit yang terselubung, ada penyakit yang nyata kan, misalnya kamu lihat dia bersin-bersin, pusing-pusing, batuk-batuk, kelihatan orang sakit. Tapi ada orang sekilas sehat, padahal dalamnya bobrok. Masyaallahalazim. Hadis pun sama, seperti itu. Sekilas seperti sahih hadis ini. Ternyata setelah diteliti, dipelajari oleh para ulama tentunya, kelihatan belang-belangnya, penyakit-penyakitnya. Penyakit yang terselubung yang tidak tampak itu dalam hadis disebut illah. Hadisnya disebut hadis ma'lul. Nah, hadis ini kata Hafidh, hadis yang ma'lul. Karena kalau dilihat dari perawinya, thiqat, semuanya perawi yang terpercaya. Tetapi hadis tidak hanya dari sisi perawi, tidak hanya dari sisi jalannya, riwayatnya, tetapi juga matennya, isi kandungan hadis itu. Wal mahfud, makanya yang sehat, yang benar hadis ini adalah perbuatan Aisyah. Sementara di atas kan disandarkan itu kepada Rasulullah, bahwa Rasul yang safar, kadang qasar, kadang sholat sempurna 4 rakaat, kadang puasa, kadang enggak puasa. Siapa? Rasulullah. Padahal yang benar itu perbuatan Aisyah sendiri, bukan Rasulullah. Aisyah kalau safar, kadang qasar beliau, kadang sempurna 4 rakaat. Kadang beliau puasa, kadang beliau tidak puasa. Makanya diperkuat dengan pernyataan Aisyah, itu tidak sulit bagiku. Ini aku safar dalam keadaan puasa, enggak sulit bagiku, enggak berat. Aku sholat tamam 4 rakaat dalam safar juga enggak berat bagiku. Karena memang itu yang dilakukan oleh Aisyah. Demikian dalam riwayat Baihaqi. Baik, di dalam hadis ini, kalau itu melihat potongan yang kedua secara makna yang dinukilkan, benar bahwa memang Rasulullah SAW terlepas dari hadis ini, namun di hadis-hadis lain, bahwa memang beliau sendiri Sallallahu alaihi wasallam pernah puasa saat safar, pernah pula beliau tidak puasa. Dan beliau keluar di Ramadan beberapa kali. Safar di Ramadan bersama para sahabatnya beberapa kali. Semula Rasul puasa. Sahabat sangat meniru dan mengikuti Rasulullah, apa yang mereka lihat. Mereka lihat Rasulullah puasa, ya mereka puasa. Belakangan Rasulullah mendapati para sahabat keberatan. Keberatan bukan mereka mengadu, mengeluh, bukan. Tapi dilihat kan, kamu bayangkan orang safar puasa. Capek, panas, letih ini, haus. Keberatan. Maka karena iba dan ini, Rasulullah kemudian membatalkan puasanya. Berbuka, mokel, di saat safar. Maka melihat itu para sahabat pun membatalkan puasanya. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka, yang enggak puasa saat safar. Fala ya'ibus shaim 'alal muftir wal muftir 'alas shaim. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa. Yang tidak puasa pun tidak mencela yang puasa. Saling menghormati dan menghargai. Enggak kemudian dicela, apa kamu ini safar gini tok aja enggak kuat, mokel gini-gini. Enggak ada yang begitu. Sebaliknya pun yang berbuka juga tidak mencela yang puasa, kamu ini safar masih juga tetap puasa begini-gini, enggak ada. Yang safar, yang puasa tidak mencela, yang berbuka pun tidak mencela. Adapun terkait potongan yang pertama, qasar, dan terkadang menyempurnakan, ini yang ma'lul tadi. Karena di dalam hadis-hadis Rasul yang begitu banyak dan sering safar Rasulullah SAW, Rasulullah banyak safarnya, perang ke sana kemari, keluar Madinah, ke Taif, ke sana kemari, jihad fisabilillah, ke Mekah dan lain sebagainya. Dari seluruh safar-safar Rasulullah SAW, tidak pernah sekalipun beliau sholat sempurna 4 rakaat. Tidak pernah sekalipun. Semuanya qasar Rasul lakukan ketika beliau dalam safarnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ma'ruf, dilihat, diketahui dan diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Kembali kepada hadis, Aisyah mengatakan, kalau itu perbuatan Aisyah, itu tidak berat bagiku. Tampak dari riwayat ini bahwa Aisyah berpemahaman sebab disyariatkannya qasar dan berbuka saat puasa itu adanya keberatan. Kalau orang merasa berat, merasa sulit, maka hendaknya qasar dan berbuka. Makanya karena Aisyah beranggapan, enggak berat bagi saya, ngapain qasar? Gak berat bagi saya puasa ngapain berbuka. Makanya saya katakan itu tidak berat bagiku. Sehingga beliau memilih itu sempurna, sholat 4 rakaat dan tetap puasa. Ini ijtihad dari Aisyah. Namun di hadapan beliau ada nas, ada hadis. Artinya ini berbenturan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ijtihad siapapun itu ketika berbenturan dengan riwayat, dengan hadis Rasul, sunnah, maka gugur semua pendapat. Pendapat siapapun, setinggi apapun keilmuannya, ketika itu membentur sunnah Rasul SAW, ini menyalahi, berbeda dengan yang Rasul contohkan, yang beliau ajarkan, maka pendapat dan ijtihad itu otomatis gugur. Artinya gugur, tidak berguna, tidak boleh untuk diambil dan diamalkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW, diwajibkan untuk berteladan dan mengikuti Rasul SAW. Dan itu yang diajarkan para imam, para ulama. Imam Syafi'i pernah berkata, kalau kamu dapati pendapatku, madhabku ini bertentangan dengan sunnah Nabi, buang, lempar ke tembok sana, tidak ada artinya, jangan diambil. Di riwayat lain beliau katakan, kalau aku menyalahi sunnah Rasul, apakah kalian melihat ada tali semacam sabuk di pinggangku, zanar namanya. Artinya beliau katakan itu, kamu menganggap aku ini seperti pendeta apa? Ma'ruf, salah satu pakaian rahib atau pendeta Nasrani kan pakai jubah kemudian sabuk kain di pinggangnya, di luar, sabuknya di luar, ma'ruf pakaian mereka begitu. Nah, Imam Syafi'i katakan, apa kalian pernah melihat aku pakai sabuk itu? Artinya kamu anggap seperti pendeta aku, orang yang mengingkari dan tidak beriman kepada Rasul SAW. Artinya beliau mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk lebih mengutamakan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan mengambil sunnah beliau. Dengan demikian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau qasar di dalam kota Mekah dalam keadaan aman, gak ada gangguan, gak ada yang ditakuti, dan tidak berat bagi beliau kalau memang seandainya untuk melakukan itmam sholat sempurna 4 rakaat, tapi beliau sholat 2 rakaat. Demikian pula di Hajatul Wada', di Mina, tidak ada kesulitan, tetapi beliau qasar 2 rakaat. Oleh karenanya, yang benar hukum qasar, hukum berbuka, itu kaitannya, kembalinya gantungan hukum ini kepada safar itu sendiri, bukan kepada keberatan. Karena kalau keberatan ini elastis, bisa ditarik ke sana kemari. Gampangannya begini, itu di zaman dulu ya sulit, safar itu berat bagi mereka, harus naik onta, jalan jauh, panas, matahari, ini itu. Nah sekarang kamu hatta ke Jakarta, tinggal ke Abdurrahman Saleh, naik Lion Air, pus, satu jam sampai. Walau kena panas, AC dingin, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Walau ada keberatan, berat apanya? Susah apanya? Di pesawat pun dapat air, dapat jajan, dapat makan. Apanya yang sulit? Enggak kesel sama sekali. Akhirnya kalau dikatakan seperti itu kan enggak perlu orang kosor. Ini enggak benar. Sunahnya kosor, sunahnya orang boleh berbuka, itu kaitannya kepada safar itu sendiri. Bukan karena ada berat atau tidak ada berat, kesulitan atau tidak kesulitan, bukan. Safar, selama itu safar, kamu menjalani safar perjalanan, maka kamu boleh mengkosor, boleh untuk tidak berbuka di dalam safarmu. Ya seperti tadi, kalau diikuti tuntutan zaman dan perkembangannya, akhirnya bisa kacau balau syariat. Orang gak merasa sulit dalam safarnya, naik pesawat, sampai keluar dari pesawat, masuk Garbarata, ada AC lagi, masuk ruangan bandara ber-AC lagi, gak ada panas, Masya Allah. Keluar bandara, masuk taksi, AC lagi. Dari taksi ke hotel, hotel AC lagi. Mana kamu merasakan susah? Gak ada susahnya. Gak ada beratnya sama sekali. Nyaman. Bahkan lebih nyaman dari rumahmu mungkin. Oleh karenanya, syariat ini diberikan oleh Allah bagi hambanya terkait safarnya. Ada safar, maka ada hukum qasar ini. Baik kamu itu merasa keberatan ataupun tidak, ada kesulitan ataupun tidak, tetap hukum ini berlaku selama itu ada safar. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa seorang alim setinggi apapun ilmunya bisa salah, bisa keliru, karena tidak ada lagi yang maksum setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah termasuk ulama besar, bahkan para sahabat banyak rujuk kepada Aisyah dalam banyak hal, banyak perkara dimintai dan ditunggu fatwanya. Perempuan tetapi alim besar, karena banyak tahu sunnah-sunnah Rasul SAW beliau. Walaupun demikian, beliau adalah manusia, ada luputnya, ada khilafnya. Ketika keliru dan menyalahi apa yang kita tahu dari Rasul SAW, maka kita mengambil yang dari Rasul SAW. Adapun beliau tetap dijaga kehormatannya, tetap dimuliakan dan didoakan, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni. Kalau itu istri Rasul SAW, sahabiyah yang begitu mulia, apalagi yang selain mereka. Tambah terbuka peluang untuk orang itu keliru. Artinya, seorang muslim lebih berhati-hati di dalam mendudukkan, tidak over, berlebihan memposisikan ulamanya, segala-galanya mereka. Tidak mungkin salah dan tidak boleh salah. Tidak mungkin keliru dan dengan bahasa-bahasa yang seputar itu. Antara lain, mereka katakan misalnya, masa kamu tahu ulama itu enggak tahu? Seakan-akan dia mau menegaskan itu kebenaran pasti diketahui seorang alim. Belum tentu. Ini Aisyah istri Rasul, orang paling dekatnya dengan Rasul SAW, istrinya. Dan lebih dari itu juga beliau ulama besar di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala, dan mengajarkan banyak sunnah kepada para sahabat dan para tabi'in yang di bawahnya. Al-muhim, ketika terlihat tampak kekeliruan seorang alim, tidak boleh orang itu tetap taklid mengikutinya. Pokoknya ini pendapatnya Imam Fulan, Alim Fulan, tetap aku pegangi, tetap aku ikuti, aku pertahankan apapun yang terjadi, apapun alasannya. Enggak benar. Ikuti dalil, nas, karena kita diwajibkan taat kepada Rasul, bukan kepada yang lain. Para ulama, para imam, posisinya mereka membantu kita untuk memahami dengan baik Al-Quran dan hadis Rasul, membimbing kita untuk mengerti dan jelas mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka itu ibarat bintang-bintang di langit yang salah satu tujuannya, gunanya untuk membantu kita menentukan arah. Kamu di gunung, di tengah laut, di tengah hutan, kesasar dan gak tahu arah, gak tahu kiblat, mau sholat ya apa terus? Tengah laut ini belum tentu ada kompas di tangan. Maksudnya kalau gak ada ya apa? Seperti orang dulu, kamu bisa mengetahui itu dari bintang-bintang, rasi bintang ini, rasi bintang itu. Oh, utara berarti sana, berarti barat sana, berarti sana timur, dan seterusnya. Membantu kamu, membimbing, mengarahkan ke sana kiblat. Sholatlah menghadap ke sana. Ketika kiblat itu tidak tampak bagimu, samar, enggak jelas. Akan tetapi, kata Ibnu Qayyim, kalau kamu sudah di Mekah, di hadapan kiblat, enggak benar kamu masih mengikuti bintang. Ini Ka'bah di depanmu, di depan matamu sudah Ka'bah ini. Kamu berdiri mau tawaf, mau sholat. Ayo sholat. Sebentar, ini kiblat kemana? Tak ngelihat bintang tuh. Bintang ini ngarah kemana bintangnya? Kalau bintangnya ngarahkan ke sana ya, ke sana kiblatnya. Luang Ka'bah di depan kepalamu. Seperti itulah kurang lebih pentingnya dan kedudukan para ulama bagi seorang muslim ada pihak yang menjatuhkan mereka sama sekali, dan ini hanya orang-orang bodoh yang merasa tidak butuh dengan bimbingan ulama, merasa cukup dengan dirinya sendiri, ini orang-orang jahil. Ada pula pihak yang ekstrim dan berlebihan sehingga tetap mengikuti seorang alim, tetap mengambil dan bersamanya kalaupun itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keduanya tidak benar. Walhasil, kembali kepada hadis Aisyah, itu yang terkandung di dalamnya. Wa an ibni Umar qala Rasulullah sallam, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Rasulullah bersabda, Allah itu cinta rukhsahnya diambil, diamalkan, sebagaimana Allah itu benci kemaksiatannya dilakukan, dilanggar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW katakan bahwa Allah itu cinta, senang kalau rukhsahnya diambil oleh hambanya, diamalkan. Rukhsah secara bahasa artinya sesuatu yang mudah. Makanya sesuatu yang murah dikatakan rokhis. Kenapa? Karena mudah bagi orang untuk membelinya, enggak sulit, enggak berat. Di dalam fikih atau syariat, namanya rukhsah adalah hukum yang ada berbeda dengan dalil syar'i, tetapi karena adanya sebab yang lebih kuat, itu rukhsah. Hukum yang menyalahi atau berbeda dengan dalil syar'i, namun karena sebab yang lebih kuat, itu rukhsah. Ini misalnya kosor ini dalam, kan menyalahi dalil. Artinya dalil secara umum menunjukkan sholat 4 rakaat, kok cuman kamu lakukan 2 rakaat. Beda dengan dalil. Naam, memang beda, tetapi beda itu karena sebab yang jelas atau yang kuat. Karena safar, untuk meringankan kaum mukminin sebagai rahmat dari Allah di dalam syariatnya. Maka Allah cinta rukhsah-rukhsah itu diambil, dilakukan oleh hambanya. Qasar itu rukhsah. Tidak puasa dalam safar, rukhsah. Begitu pula yang lainnya. Orang sakit, sholat di rumah, tidak ke masjid, rukhsah. Tidak mampu sholat berdiri, sholat dengan duduk, rukhsah. Semuanya Allah senang justru rukhsahnya dilakukan oleh hambanya. Karena berarti mereka menerima rahmat Allah yang Allah berikan. Sebagaimana Allah itu benci ketika hambanya melakukan pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan dari yang Allah syariatkan kepada mereka. Maka beda antara rukhsah dengan azaim. Azaim lawannya rukhsah. Artinya tidak dikatakan wajib mengambil rukhsah, tapi sunnah, bagus, baik, dan Allah cinta. Kenapa enggak wajib? Kalau wajib akhirnya sama kayak rukhs, kayak azimah. Layaknya orang wajib sholat 4 rakaat, wajib puasa saat mukim. Apa dikatakan wajib dia untuk berbuka ketika safar? Tidak. Tidak wajib. Tetapi rukhsah dimudahkan untukmu. Kamu ambil, bagus, dan Allah senang. Tapi wajib tidak. Artinya kamu tidak mengambil pun tidak mengapa. Kalau kamu merasa dirimu kuat, sanggup tetap puasa misalnya, ya boleh-boleh saja. Karena bukan wajib untuk berbuka dan yang semisalnya. Hadis secara umum menjelaskan kepada kita bahwa rukhsah itu keringanan hukum atau hukum yang dipermudah oleh Allah untuk hambanya agar meringankan kondisi mereka yang saat safar, saat sakit, dan rukhsah-rukhsah yang lainnya. Dan banyak rukhsah-rukhsah ini yang Allah berikan di dalam syariatnya. Qasar, jamak, berbuka, bagi yang safar semua ini, rukhsah. Begitu pula membiarkan alas kaki, kaos kaki di kaki tetap tidak dilepas selama sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang safar, rukhsah. Semula kalau orang wudu kan harus dilepas, tapi kalau orang sudah suci menggunakan kaos kaki, ketika wudu lagi gak perlu dia lepas, cukup dia ambil air, dia usap bagian atasnya, rukhsah, ringan. Dibanding orang harus ngelepas, make lagi, ngelepas, make lagi, terutama di musim dingin misalnya. Al-Mu'im ini rukhsah yang Allah berikan. Begitu pula bagi yang safar, sampai 3 hari 3 malam itu boleh. Bagi yang safar pula tidak wajib Jumat, gugur kewajiban Jumatan bagi yang safar. Ini juga rukhsah. Semua itu Allah senang ketika hambanya mau mengambil dan mengamalkannya. Sekali lagi, tetapi itu tidak wajib. Sehingga kalaupun dia mengambil yang azimah, ya boleh saja. Dia mau ikut Jumatan bersama yang mukim, padahal dia safar, boleh. Dia mau sholat 4 rakaat bersama yang mukim, boleh. Di belakang yang mukim, dia berjamaah, boleh. Dia merasa kuat, gak payah, gak capek, tetap puasa dalam keadaan safar, boleh. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirrahmanirrahim.